Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarduh. Afdalus salati wassalami ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhtasatuha, fa inna kulla muhtasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Azanallahu wa iyyakum minan nar. Masalah muslimin, ikhwani fiddin, wa akhwati fillah, wafakni Allah wa iyyakum lima yuhibbu yardoh. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita senantiasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat yang terus diberikan kepada kita, nikmat ad-diniyah maupun nikmat duniawiyah yang tiada terhitung. Dengan harapan semoga Allah terus menambah nikmatnya kepada kita semua sebagaimana yang telah dijanjikannya. Dan semoga Allah terus menjaganya, menyempurnakannya sampai Allah benar-benar menutup umur kita dengan khusnul khatimah. InsyaAllah bi'aunillah melanjutkan kita membaca Lemhatun anil firaqid dhalah, sekelumit tentang kelompok-kelompok sesat, yakni keterangan ringkas tentang kelompok-kelompok sesat. Di mana wajib kita mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang ada pada kelompok menyimpang dalam rangka untuk menyempurnakan pemahaman kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjelaskan kepada kita sebagian kelompok menyimpang, sifat-sifatnya, ciri-cirinya, bahkan sebagian namanya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tentunya juga butuh untuk menyempurnakan pengetahuan kita tentang sunnah Rasul dengan mengetahui penyimpangan yang ada pada kelompok-kelompok tersebut. Tidak akan sempurna ilmu pengetahuan seseorang tentang sesuatu sebelum dia mengetahui lawan dari sesuatu tersebut. Belum akan sempurna ilmu ketauhidan seseorang sebelum dia mengenal lawannya, apa itu kesyirikan. Belum sempurna pengetahuan seseorang tentang iman, ilmu keimanan, apa saja yang wajib diimani, bagaimana cara mengimani, belum sempurna kalau belum mengetahui yang namanya kekufuran, penyimpangan dari iman, dan sebagainya. Maka demikian pula para ulama menulis karya-karya menjelaskan penyimpangan kelompok terdahulu sudah banyak sekali. Banyak sekali. Imam Darimi menulis kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan kepada orang-orang Jahmiyah, kelompok Jahmiyah. Ini menulis penyimpangannya. Demikian pula ulama-ulama yang setelahnya menulis banyak kelompok menyebutkan penyimpangannya. Maka di sini Syekh Fauzan juga mengenalkan kepada kita sebagian kelompok besar yang menyimpang dari Islam di awal-awal waktu. Terakhir telah kita baca keterangan beliau bahwa untuk kita bisa berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa istiqomah teguh di atasnya, butuh kesabaran yang besar. Butuh kesabaran yang besar, karena tidaklah seseorang itu teguh memegangi al-haq kecuali akan dihadapkan kepada penentangan-penentangan orang yang menentang. Fitrah sunatullah pada orang-orang yang memegangi kebenaran yang telah Allah jalankan pada para nabi dan rasul, dan orang-orang yang teguh mengikuti mereka dengan baik. Maka jangan dikira ketika seorang mukmin itu istiqomah dengan berpegang kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia kemudian akan santai jalannya, enak, mulus. Enggak demikian. Mesti akan mendapati penentangan-penentangan, penghadangan-penghadangan, dan sebagainya. Ini sunnatullah. Jangan heran. Kita masuk pada sore hari ini. Perkataan Syekh Fauzan Hafidhahullah, Zikru Usulil Firaq. Bab yang menyebutkan tentang asal usul firqah-firqah, kelompok-kelompok. Asal usulnya, awal mulanya. Qala Hafidhahullah, laqad hadatsa at-tafarruqu fi waqtin mubakkirin. Sungguh telah terjadi yang namanya tafarruq, perpecahan itu pada waktu yang awal-awal dulu. Bukannya belakangan ini, sejak awal-awal dulu sudah ada yang namanya tafarruq, perpecahan. Yani munculnya faham yang diikuti oleh kelompok sehingga menjadi kelompok yang menyimpang. Wa nanu fi hadhil muhadharah sanatakallamu an arba'i firaqin. Dan kita dalam muhadharah ini, karena ini dari muhadharah, kita akan membicarakan empat kelompok yang pokok, yang menjadi induk bagi penyimpangan-penyimpangan kelompok yang lain. Maka itu hiya usul firaq takriban, yang mana empat kelompok ini merupakan asal usul kelompok-kelompok yang menyimpang. Jadi biangnya, awal-awalnya adalah empat kelompok ini. Sehingga setelah itu muncul berbagai penyimpangan-penyimpangan yang berikutnya. Kelompok-kelompok baru yang muncul setelah itu. Al-firqatul ula al-qadariyah. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang namanya Al-Qadariyah. Kelompok Qadariyah. Kelompok ini telah disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan kemunculannya. Sehingga Rasul sudah menyebutkan bakal muncul kelompok ini. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, dari Ibnu Umar radhiyallahu huma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Kata Nabi, kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini. Majusinya umat ini. In maridu falata'uduhum. Jika mereka sakit, jangan dijenguk, kata Nabi. Wa in matu falatashaduhum. Kalau mereka mati, jangan didatangi jenazahnya. Jangan takziah ke sana. Nabi memberitakan bakal muncul kelompok Qadariyah ini dan sekaligus memberitakan hukuman bagi mereka. Sakit jangan dijenguk, mati jangan didatangi. Di dalam hadis Yang lain juga riwayat Imam Abu Dawud dari Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li kulli ummatin majusun wa majusu hadil ummah alladzina yaqulun la qadara." Setiap umat itu ada majusinya. Setiap umat ada majusinya. Dan majusinya umat ini adalah orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir. Inilah Al-Qadariyah. Nabi menyebutkan sifatnya atau penyimpangannya, mengatakan mereka tidak ada takdir. Ini kayak akidah mereka. Man mata minhum falatashadu jinazatahu. Siapa yang mati di antara mereka, jangan kalian mendatangi jenazahnya. Jangan takziah, jangan menyolati. Waman maridha minhum falata'udhum. Siapa yang sakit di antara mereka, jangan dijenguk. Wahum syi'atud dajjal. Mereka adalah para pengikut setia dajjal nantinya. Wahakun Allah ailhikahum biddajjal. Dan merupakan hak Allah untuk menggabungkan mereka dengan dajjal. Cuma pada taman terakhir ini lemah, bahwa mereka adalah merupakan pendukung dajjal. Ini ada kelemahan pada lafaz yang terakhir. Tapi lafaz yang awal sama dengan yang hadis pertama kita baca, adalah hadis yang hasan. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, "Inna majusa hadhil ummah al-mukadzibuna bi'aqdarillah." Sesungguhnya majusinya umat ini adalah orang-orang yang mendustakan takdir-takdir Allah. "In maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum." Jika mereka sakit, jangan kalian jenguk. Jika mereka mati, jangan kalian mendatangi jenazahnya. Wa in lagi tumuhum falatusallimu alaihim. Kalau kalian ketemu dengan mereka, jangan salam kepada mereka. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Juga ada pada riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi kelompok Qadariyah ini, para sahabat sebelum munculnya mereka sudah kenal. Rasul sudah memberitakan bakal munculnya. Sehingga memberitakan tentang kelompok sesat itu memang kebutuhan bagi umat ini. Rasul menjelaskan. Satu contohnya di sini adalah Al-Qadariyah. Dan pemahaman mereka atau akidah mereka seperti kata Rasul, alladzina yaquluna la qadara, yaitu mereka-mereka yang mengatakan tidak ada takdir. Tidak mengenai takdir. Jelas menyelisih prinsip Islam yang paling pokok yang masuk dalam rukun iman yang 6. Iman kepada takdir jelas merupakan prinsip yang paling pokok. Fa awlu ma hadatsa firqatul qadariyah fi akhiri ahdi sahabah. Pertama kali muncul kelompok Qadariyah ini di akhir masa sahabat. Di akhir masa sahabat. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, hadis pertama dalam Kitabul Iman. Dalam sahih Muslim, dalam Kitabul Iman ini hadis yang pertama. Menyebutkan hadis yang sangat panjang, hadis Jibril yang dikenal hadis Jibril dari Yahya bin Ya'mar, "Kana awalu man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani." Adalah orang yang pertama kali berbicara tentang qadar, yakni mengingkari takdir maksudnya, di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Ini hadis pertama dalam Kitabul Iman. Membicarakan pertamanya tentang kelompok yang mengingkari takdir. Pertama kali yang berbicara adalah Ma'bad al-Juhani ini. Sehingga itu di masa sahabat mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu masih hidup. Di masa akhir sahabat. Kata Syekh Fauzan, al-Qadariyatu alladzina yungkirunal qadar. Qadariyah itu orang-orang yang mengingkari qadar, mengingkari takdir, tidak ada takdir. Wa yaquluna inna ma yajri fi hadzal qawni laisa bi qadarillahi wa qad laisa bi qadarin wa qad innallah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan sesungguhnya apa yang terjadi, yang berjalan di alam ini tidak dengan takdir, tidak pula dengan qadha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada sangkut pautnya dengan takdir semua kejadian ini, kata mereka. Wa innama huwa amrun yahdutsu bi fi'il 'abdi. Tetapi itu hanyalah perkara yang terjadi dengan semata-mata perbuatan hamba sendiri. Ada orang makan, ada orang minum, ada orang mabuk, ada orang sholat, ada orang berbuat kebaikan, berbuat kemaksiatan. Semua semata-mata karena perbuatan hamba yang Allah tidak ada campur tangan padanya. Ini keyakinan mereka. Biduni sabikin takdirin minallah subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada takdir yang mendahulunya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fangkaru ruknas hadisa min arkanil iman. Sehingga mereka mengingkari rukun iman yang keenam. Mereka mengingkari rukun iman yang keenam. Jelas tidak ada takdir. Li'anna arkanil iman sittatun. Karena rukun iman itu ada enam. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhirih. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarih. Rukun yang keenam, iman kepada takdir yang baiknya maupun yang buruknya. Kulluhu minallah subhanahu wa ta'ala. Semua rukun iman yang enam ini semuanya datang dari Allah ta'ala. Keterangannya datang dari Allah. Lima diantaranya Allah sebutkan dalam satu ayat surat Al-Baqarah. Lima diantaranya. Selain Al-Qadar, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, laisal birru an tuwallu, laisal birru an tuwallu, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibal al-masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Lima Allah sebutkan. Bukannya kebajikan itu hanya orang menghadapkan wajah ke arah barat dan timur. Tapi kebajikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada para malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Lima. Adapun takdir Allah sebutkan dalam banyak ayat yang lain. Lalu Rasul menggabungkannya dalam satu hadis yang disebut dengan hadis Jibril. Yang menjelaskan bahwa iman itu meliputi iman kepada enam perkara tersebut, termasuk kepada al-qadar khairihi wa syarihi, yang baik maupun yang buruk. Sehingga jelas iman kepada takdir merupakan prinsip Islam yang paling besar berdasarkan Al-Kitab wa Sunnah. Wasum bil qadariyah wasum bima jusi hadil ummah. Mereka dinamakan dengan Al-Qadariyah. Juga dinamakan dengan Majusi umat ini. Sebagaimana telah kita baca hadisnya tadi. Limada. Kenapa dinamakan dengan demikian? Li'anahum. Yaz'umuna anna kulla wahidin yakhluqu fi'la nafsihi. Karena mereka menganggap, meyakini bahwa setiap orang itu menciptakan perbuatannya sendiri. Saya makan minum itu perbuatan saya sendiri, saya yang menciptakannya. Itu keyakinan mereka seperti itu. maupun perbuatan yang lain. Walam yakun dzalika bitakdirin minallah. Perbuatan-perbuatan itu tidak terjadi dengan takdir dari Allah Ta'ala. Keyakinan mereka. Lidzalika asbatu khaliqaini ma'allahi kal majus. Oleh karena itu, mereka telah menetapkan adanya dua pencipta selain Allah Ta'ala. Atau bersama Allah Ta'ala, mereka menciptakan dua pencipta. Seperti yang majusi. Alladzina yaqulun, yang mana majusi mengatakan innal kauna lahu khaliqan, sesungguhnya alam semesta ini ada dua penciptanya. Ini keyakinan majusi. An-nuru wadh-dhulumah, pencipta pertama adalah cahaya, pencipta kedua adalah kegelapan. Itu penciptanya alam ini. Satu cahaya, dua kegelapan. Ini keyakinan majusi penyembah api. An-nuru khalaqal khaira wadh-dhulumah khalaqatis syarra. Cahaya itu yang menciptakan kebaikan-kebaikan, kegelapan itu yang mencipta kejelekan-kejelekan. Dua pencipta ini keyakinan majusi. Nah, Qadariyah juga meyakini ada dua pencipta. Kenapa? Karena mereka mengatakan pencipta manusia itu Allah dan pencipta alam semesta, tapi pencipta perbuatan hamba adalah hamba itu sendiri. Ada dua pencipta. Al-Qadariyah zatu al-Majusi. Bahkan Qadariyah lebih daripada Majusi. Kalau Majusi cuma menetapkan dua pencipta, Qadariyah berapa yang ditetapkan oleh mereka sebagai pencipta? Li'anahum asbatu khaliqaini muta'addidaini. Karena mereka menetapkan dua pencipta yang bermacam-macam. Dua pencipta tapi jumlahnya, jenisnya dua tapi jumlahnya amat banyak. Sebanyak jumlahnya makhluk. Itu pencipta menurut Al-Qadariyah. Haitsu qalu, ketika mereka mengatakan kullun yakhluqu fi'la nafsihi, semua orang mencipta perbuatannya sendiri. Maka semua orang pencipta. Maka lebih daripada majusi. Kalau majusi mengatakan pencipta cuma dua, cahaya dan kegelapan. Tapi Qadariyah mengatakan pencipta ada dua, Allah dan hamba. Hamba dengan sekian banyaknya. Setiap masing-masing mencipta perbuatan sendiri. Oleh dalika summu bi majusi hadhil ummah. Oleh karena itu, mereka dinamai dengan istilah majusinya umat ini. Majusinya umat ini. Qadariyah yang pertama muncul, yang dikatakan sebagai kelompok yang mengingkari takdir, yang tadi disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa pertama kali yang memunculkan faham ini adalah Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Keyakinan mereka adalah bahwa Allah tidak mengetahui kejadian sebelum terjadinya. Allah belum mengetahui kejadian sebelum terjadinya. Apa kaitannya dengan takdir ini? Kaitannya apa dengan takdir? Kok dikatakan Qadariyah? Mereka mengatakan al-amru unufun. Dikatakan oleh Yahya bin Ya'mar, karena dua orang ini, yaitu Yahya bin Ya'mar dan Abdurrahman bin Humaid al-Himyari, ketika muncul faham Qadariyah dari Ma'bad al-Juhani ini, mereka berazam untuk haji atau umroh dalam rangka supaya bertemu dengan sahabat Rasulullah. Untuk bertanya tentang faham baru ini. Ini masih dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang pertama tadi. Dalam Kitabul Iman. Atau hadis nomor 8 secara umum. Dia mengatakan, fakultu Abu Abdurrahman innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'unal Qur'an. Wahai Abu Abdurrahman, yakni Ibnu Umar, Abu Ibnu Umar memanggil dengan kunyah karena memanggil dengan kunyah itu lebih menghormati. Wahai bapaknya Abdurrahman, sesungguhnya telah muncul di kalangan kami, di tengah-tengah kami, orang-orang yang yaqra'unal Qur'an. Mereka rajin membaca Qur'an. Rajin baca Qur'an. Wa yataqaffarunal ilma. Dan mereka rajin mempelajari ilmu. Wah, baik ini, kebaikan-kebaikan. Jangan dianggap kelompok menyimpang itu kelompok yang semuanya jelek. Semua pahamnya jelek. Semua amalnya jelek. Jangan dikira demikian. Kelompok menyimpang itu, ini contohnya, kita baru baca. Mereka rajin baca Quran. Rajin belajar ilmu agama. Wa zakara min sya'nihim. Dan beliau menyebutkan sekian banyak kebaikan mereka. Sifat-sifat baik mereka. Ibadah-ibadah mereka. Kebaikan-kebaikan. Wa anahum yaz'umuna alla qadara. Dan mereka berkeyakinan bahwa tidak ada takdir. Itu saja penyimpangannya. Wa annal amra unufun. Dan bahwa perkaranya baru saja. Yani Allah baru saja tahu kalau sudah terjadi. Sebelum terjadi Allah tidak tahu. Yani mengingkari ilmu Allah yang mendahului segala sesuatu. Mengingkari ilmu Allah yang azali dan abadi. Ilmu Allah yang mendahului segala sesuatu. Maka qadariyah yang pertama ketika mengingkari takdir itu adalah mengingkari ilmu Allah. Sebelum kita melanjutkan ini, kita kembali dulu mengenal tentang tahapan-tahapan mengimani takdir. Dalam mengimani takdir itu mengimani 4 tahapan. Tahapan pertama adalah al-ilmu. Ini ilmu Allah. Bahwa kita mengimani Allah telah mengetahui segala sesuatu. Allah telah mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya yang azali dan abadi. Azali itu tidak didahului dengan tidak tahu. Abadi itu tidak diakhiri dengan tidak tahu atau lupa. Abadi. Ilmu Allah azali. Sebelum segalanya ada. Sebelum ada manusia. Bahkan sebelum ada langit dan bumi. Allah sudah tahu. Segala apa yang terjadi bakal terjadi di alam ini. Allah sudah tahu. Ini tingkatan atau tahapan pertama. Al-ilmu. Allah mengetahui segalanya sebelum terjadi. Maka orang, jangankan orang, bumi ini mau berguncang dengan gempa, Allah sudah tahu sebelumnya. Kok ada lempengan-lempengan yang bergerak kemudian menimbulkan gempa dan tsunami, Allah tahu sebelumnya. Sudah tahu. Dan ini, ilmu Allah ini meliputi segala kejadian secara global maupun rinci. Sampai yang namanya daun di muka bumi jatuh. Di siang atau malam hari, Allah tahu ilmunya. Dia jatuhnya kemana, berapa? Berapa miliar daun yang ada di muka bumi ini yang jatuh dalam satu malam. Allah mengetahui ilmunya. Ini yang pertama, ilmu Allah. Dalam banyak ayat Allah menyatakan wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Tahapan yang kedua dalam mengimani takdir adalah al-kitabah, penulisan takdir. Tahapan penulisan, yaitu Allah telah menulis segala apa yang bakal terjadi sejarak 50 ribu tahun sebelum dia menciptakan langit-langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum dia mencipta langit-langit dan bumi. Yang ada apa? Enggak tahu. Langit bumi belum ada. Sejarak 50 ribu tahun. Allah sudah tulis takdir ini. Yaitu yang Allah tadi sudah tahu dengan ilmunya yang azali abadi, Allah tulis di Lauhil Mahfudz. Allah perintahkan kepada Al-Qalam. Allah pertama kali awalu ma khalaqallahu Al-Qalam. Awal kali Allah cipta adalah Al-Qalam. Setelah Arsy. Kemudian Allah perintahkan uktub. Tulislah wahai Al-Qalam. Al-Qalam bertanya kepada Allah, wa ma aktub ay rabbi? Apa yang mesti saya tulis wahai Rabbku? Uktub kula kainin ila antakum masa'ah. Tulislah segala sesuatu yang bakal terjadi sampai kiamat. Ini penulisan. Sejarah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Ini tahapan yang kedua. Jadi sudah ditulis. Yang bakal terjadi semua sudah tertulis. Sebelumnya Allah sudah mengetahui. Ini perlu betul-betul difahami tahapan 4 tadi. Tahapan yang ketiga adalah al-khalqu, penciptaan. Bukan. Al-iradah. Al-iradah, kehendak. Al-iradah, kehendak. Tahap kehendak. Yakni Allah menghendaki terjadinya segala sesuatu yang sudah diketahui dan ditulis di Lauhil Mahfudz tadi. Allah menghendaki terjadinya. Allah menghendaki terjadinya. Semuanya Allah kehendaki dengan kehendak takdir. Baik itu kebaikan ataupun kejelekan. Allah menghendaki dengan kehendak takdir. Walaupun yang dikehendaki itu tidak Allah kehendaki dalam syariatnya. Dengan syariatnya Allah tidak menghendaki. Tapi dengan takdirnya Allah menghendaki. Jadi ada kehendak takdir, ada kehendak syariat. Nah, dengan kehendak takdir ini Allah menghendaki segala sesuatu yang tadi sudah ditulis terjadi. Entah kebaikan, entah kejelekan. Terjadi, Allah kehendaki. Dan apa yang Allah kehendaki mesti terjadi dengan kehendak takdirnya. Wa ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ini kehendak takdir. Dan apa saja yang dia tidak kehendaki tidak akan terjadi. Maka kalau ada suatu terjadi di alam jagat raya ini, semuanya Allah telah menghendakinya. Tidak ada sesuatu pun, setitik debu pun terjadi di luar kehendak Allah. Tidak ada. Satu titik debu pun terjadi di luar kehendak Allah, tidak ada. Ini tahapan ketiga dalam mengimani takdir. Allah mengilmui, Allah mencatat, menulis, dan Allah menghendaki terjadinya. Tahapan yang keempat adalah al-khalqu, penciptaan. Penciptaan ini yang keempat. Yaitu Allah menciptakan segala sesuatu yang dia telah ketahui, dia telah tulis, dan dia kehendaki. Allah ciptakan, Allah wujudkan kejadiannya. Allah wujudkan. Ini sesuai dengan waktu-waktunya. Allah sudah tahu waktunya, kapan lahirnya si A, kapan lahirnya si B. Allah sudah tahu, Allah sudah tulis, Allah kehendaki. Allah wujudkan sesuai dengan waktunya. Bahwa tanggal di bulan ini, jam ini akan jadi gempa. Allah sudah ketahui, Allah sudah tulis, Allah sudah kehendaki. Allah tinggal mewujudkannya. Pada waktunya. Sesuai dengan yang Allah tulis di Lauhil Mahfudz. Ini 4 tahapan dalam mengimani takdir. Al-Qadariyah yang pertama muncul di masa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu masih hidup tadi mengatakan al-amru unufun. Innal amra unufun. Sesungguhnya Allah baru tahu. Allah baru tahu kejadian kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi Allah tidak tahu. Mengingkari apa? Mengingkari tahapan paling pertama yaitu ilmu Allah yang azali. Ketika mereka mengatakan ini, maka mereka dikatakan mengingkari takdir karena mengingkari ilmu, ilmu Allah. Dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menghukumi bahwa siapa yang mengingkari ilmu Allah kafir. Mengingkari ilmu Allah kafir. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang Nabi sabda tadi, kalau mereka sakit jangan dijenguk. Mereka mati jangan didatangi jenazahnya. Dan semisalnya, hukuman bagi mereka. Sehingga kekufuran mereka dari banyak sisi. Pertama, mengingkari ilmu Allah. Yang kedua, meyakini ada dua pencipta tadi. Hamba itu juga pencipta, kata mereka. Itulah yang pertama kali muncul dari faham Al-Qadariyah. Dilaporkan kepada Ibnu Umar bahwa mereka demikian-demikian. Ingat, pertama kali ketika mereka menyebutkan, ya Abdurrahman, di tengah-tengah kami muncul orang-orang yang mereka yaqra'unal Qur'an, rajin baca Qur'an. Dan mereka rajin mempelajari ilmu. Dan mereka menyebutkan banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Lalu bagaimana jawaban Ibnu Umar ketika disampaikan kepada beliau tentang kelompok yang muncul pertama kali di masa itu? Kata beliau menjawab mereka, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, dua orang. Kata Ibnu Umar, fa idza lakita ulaika fahdirhum ani bariun minhu wa anahum buraa'un buraa'u minni. Kalau kamu ketemu mereka, sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri. Aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dari aku. Aku enggak punya sangkut paut dengan mereka. Kata Ibnu Umar. Bukan dikatakan, ya kan ya masih punya kebaikan-kebaikan yang banyak, ambil baiknya, tinggalkan jeleknya. Enggak demikian Ibnu Umar. Satu kejelekan ini bagi Ibnu Umar sudah dihukumi, tinggalkan mereka. Dah, jangan hubungan dengan mereka. Demikian. Dalam menyikapi kesesatan, penyimpangan. Beda dengan orang sekarang. Bukan ya masih punya banyak kebaikan, masa semua orang ini kan ya punya kesalahan. Tapi kebaikannya kan masih banyak. Orang zaman sekarang beda dengan manhaj salaf. Manhajnya Ibnu Umar. Demikian mereka beliau menyikapinya. Kemudian beliau mengatakan, waladhi yakhlifu bihi Abdullah Ibnu Umar. Demi zat yang Abdullah Ibnu Umar bersumpah dengannya. Yang demi Allah, law ana li ahadihim misla ukhudin dhahaban fanfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kalau salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan mau terima infaknya sampai mereka mau iman kepada Al-Qadar. Enggak ada nilai amalannya. Ya ini maksudnya amal yang besar. Punya emas sebesar gunung Uhud. Siapa yang mampu untuk berinfak sebesar itu? Ya ini amal besar maksudnya. Enggak ada nilainya. Enggak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini manhajnya salaf. Abdullah ibn Umar dan Huma. Kemudian belum menyampaikan hadis Jibril tentang rukun iman, rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, rukun ihsan yang 2, disampaikan kepada mereka sebagai bentuk pengajaran. Maka dalam hadis ini jelas ketika muncul suatu paham baru yang menyimpang, orang-orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mencari keselamatan, mereka mendatangi orang-orang besar di masa itu. Alhamdulillah di masa itu masih hidup Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, salah seorang pembesar sahabat di masanya. Dan di masa tabiin ini belum jadi rujukan. Dia sudah tua di masa itu, masih hidup. Tanyanya kepada orang-orang besar, orang-orang tua. Ketika muncul fenomena baru dalam agama ini. Nah, itulah di antara bimbingan para salaf dalam menyikapi penyimpangan kesesatan. Tidak dipandang kebaikan-kebaikannya. Tidak dipandang. Satu penyimpangan menggugurkan sekian banyak kebaikan. Atau kebaikan tidak dianggap. Karena yang dipandang di sini penyimpangannya. Kalau enggak diperingatkan umat darinya, maka orang tertipu. Kalau kita katakan, wah dia itu kan ya baiknya banyak, masa cuma satu kesalahan, dua kesalahan kemudian dipermasalahkan. Kalau penyimpangan itu dalam perkara prinsip, maka harus diperingatkan umat darinya, dibicarakan. Kalau kesalahan-kesalahan yang sifatnya tidak besar, tidak sampai pada penyimpangan, hanya akhlak, adab yang tidak baik, maka kita masih toleran. Walaupun kadang-kadang hati-hati, dia adabnya tidak baik, akhlaknya tidak baik, kita masih mentahdir. Tapi kita tidak mengatakan dia orang yang menyimpang atau sesat. Tapi kadang-kadang kita masih mentahdir orang. Jangan dekat-dekat itu loh mas, di itu sukanya gini dan gitu. Dalam perkara cuma akhlak, bukan sampai akidah, bukan prinsip. Kadang kita mentahdir. Itu kita sendiri mengamalkan dan orang lain juga mengamalkan. Artinya mentahdir dari kejelekan itu manusiawi. Manusiawi, apalagi dalam perkara agama. Nah, itu di antara keterangan tentang Al-Qadariyah dan sikap salaf kepada mereka. Tuntunan yang diberikan kepada kita melalui bimbingan Abdullah ibn Umar dan sebelumnya dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelompok pertama, Al-Qadariyah. Wa qabalathum fil firqatul Jabriyah. Dan kebalikan mereka adalah kelompok yang namanya Jabriyah. Kelompok yang namanya Jabriyah. Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan innal abda majburun ala fi'lihi, bahwa hamba itu dipaksa untuk melakukan perbuatannya. Hamba dipaksa untuk melakukan perbuatannya. Seperti wayang yang dilakukan oleh dalang saja hamba itu. Walaisalahu fi'lun wala ikhtiyarun, mereka tidak punya perbuatan, tidak punya pula ikhtiar, kemauan, kehendak. Tidak punya, hamba itu tidak punya kehendak. Wa innama huwa karisatil lati tuharrikuha arrihu bi ghairi ikhtiyariha, hanyalah hamba itu seperti bulu yang digerakkan oleh angin. Misalnya bulu ayam atau mungkin rambut kita kena angin. Nah itu. Bergerak tanpa kehendak kita. Bukan karena kita menggerakkan bulu kita, rambut kita, enggak. Tapi karena angin menggerakkan. Itu gambarannya perbuatan hamba menurut kelompok Jabriyah. Jadi hamba itu tidak memiliki kehendak dan tidak memiliki perbuatan. Menurut Jabriyah. Padahal jelas hamba itu punya kehendak. Kita punya kehendak, punya kemauan. Walaupun kemauan kita, kehendak kita itu Allah kehendaki munculnya kehendak. Kata Allah dalam firman-Nya surah Al-Insan bagian akhir, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Kalian tidak akan berkehendak kecuali jika Allah menghendakinya. Kembali kepada tahapan ketiga. Apa tadi tahapan ketiga? Apa tahapan ketiga dalam masalah takdir tadi? Kehendak. Allah menghendaki segala sesuatu yang sudah dia ketahui sebelumnya dan dia sudah tulis. Maka kehendak dalam diri kita, Allah sudah ketahui bahwa kita akan berkehendak. Sudah Allah tulis sebelum Allah kehendaki. Kemudian Allah menghendaki munculnya kehendak dalam diri kita. Jadi kehendak kita juga sudah Allah tulis. Kita berkehendak, berniat, berkemauan untuk berbuat sholat atau puasa atau yang lainnya. Atau berbuat jelek. Kehendak sudah Allah tulis di Lauhil Mahfudz kehendak kita itu. Dan Allah menghendaki adanya kehendak kita itu. Allah ciptakan kehendak kita dalam hati kita. Nah itu. Ini diingkari oleh kelompok yang namanya Jabriyah. Sehingga mereka mengatakan hamba itu ya kayak hamba itu dipaksa. Tidak punya kehendak. Berbuat baik dengan ibadah-ibadah juga dipaksa oleh takdir Allah. Berbuat jelek dengan maksiat-maksiat kemungkaran juga dipaksa oleh takdir Allah. Ini Jabriyah. Lawan dari apa? Al-Qadariyah. Lawannya. Kalau Qadariyah, enggak ada takdir. Semuanya makhluk mencipta perbuatan sendiri. Ini Qadariyah. Enggak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Ini Qadariyah. Jabriyah, semuanya ditakdirkan. Semuanya dipaksa dengan takdir Allah. Ini Jabriyah. Lawannya. Sehingga makhluk atau hamba itu tidak punya kehendak apa-apa. Tidak punya perbuatan. Bergerak karena digerakkan oleh Allah. Maka kebanyakan mereka persis seperti wayang. Wayang yang mati hanya bergerak kalau digerakkan oleh dalangnya. Ini jelas yang pertama. Menyelisihi syariat. Yang kedua, menyelisihi akal sehat. Kenapa menyelisihi akal sehat? Karena hamba itu diberi pahala karena perbuatan dia sendiri. Hamba dihukum dengan siksaan karena perbuatan dia sendiri. Jelas ini akal yang sehat. Kalau hamba dipaksa berbuat baik kemudian diberi pahala. Hamba dipaksa berbuat baik kemudian disiksa. Ya, tidak sini akal sehat. Akal sehat tidak bisa menerima semacam itu. Yang ketiga, menyelisih fakta. Kenyataan yang ada. Orang punya perbuatan, orang punya kehendak. Orang punya kehendak. Sehingga ketika dicegah untuk berbuat oleh orang lain, sementara dia ingin berbuat, ya berontak. Karena punya kehendak dan punya kekuatan untuk berbuat. Itu hamba yang semuanya telah Allah takdirkan. Allah kehendaki. Allah beri kekuatan. Ini fakta yang ada pada hamba. Maka ketika Allah memberikan balasan kepada mereka, Allah sebutkan dalam banyak ayat, bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kalian lakukan, kalian perbuat, dengan sebab amal kalian. Disebutkan amal kepada hamba, bukan itu amalan Allah. Orang berbuat dosa kemudian dihukum di neraka, bukan dikatakan itu perbuatan Allah, itu perbuatan hamba. Ini fakta yang ada. Nah, inilah kelompok Jabriyah. Fahaula yusamuna bil Jabriyah wa hum ghulatul Qadariyah. Mereka dinamakan kelompok Jabriyah dan mereka ini merupakan ekstrimnya Al-Qadariyah. Kenapa ekstrim? Alladzina ghalau fi isbatil qadar. Yang mereka itu hulu ekstrim, melampaui batas dalam menetapkan takdir. Mereka meyakini takdir. Benar meyakini takdir, mengimani. Cuma sampai-sampai mengatakan hamba itu tidak punya kehendak, tidak punya perbuatan. Nah, dalam menetapkan takdir, melampaui batas. Maka tuntunan sunnah yang dipegang oleh ahlu sunnah atau manhaj salaf bahwa Allah itu mentakdirkan. Takdir dengan empat tahapan tadi. Allah mengilmui dengan ilmu yang azli dan abadi. Allah telah mencatatnya, Allah mengendakinya, dan Allah menciptakannya. Dan bahwa hamba itu punya kehendak maupun amal perbuatan. Walaupun kehendak itu juga Allah kehendaki, perbuatan itu Allah ciptakan. Allah takdirkan. Tapi ingat bahwa Allah tadi mengilmui lebih dahulu. Sehingga enggak ada paksaan dari Allah. Karena apa? Pertama Allah mengetahui bahwa dia bakal berbuat demikian-demikian. Allah tahu. Allah sudah catat. Dari mana dikatakan Allah memaksa? Wong Allah mengetahui sebelumnya. Kemudian Allah mewujudkan apa yang Allah ketahui. Dari mana dikatakan Allah memaksa? Sehingga mereka dikatakan ekstrim qadariyah karena mereka menetapkan takdir dengan ekstrim. Wa salabul abda al ihtiyaro. Dan mereka mengosokkan hamba dari kehendak. Bahwa hamba itu enggak punya kehendak apa-apa. Semuanya dipaksa. Ini kelompok Jabriyah. Masuk dalam Al-Qadariyah. Jadi Qadariyah itu ada Qadariyah yang pertama. Mengingkari takdir yang namanya Qadariyah. Kemudian Qadariyah yang menetapkan takdir dengan ekstrim yang namanya Jabriyah. Wa ta'ifatul ula minhum alal aksi. Kelompok yang pertama tadi kebalikannya. Asbatu ihtiyarul insan wa ghalufihi. Kelompok pertama dari kebalikannya. Karena kelompok yang ini, yang kedua ini menetapkan. Kelompok yang pertama tadi menetapkan adanya kehendak hamba. Dan hulu dalam menetapkannya. Sampai-sampai mereka menetapkan. Tidak ada campur tangan takdir Allah. Kata mereka. Kelompok yang pertama yang Qadariyah tadi. Hatta qalu innahu yakhluqu fi'lanasi mustaqilan anillah. Sampai Qadariyah tadi mengatakan. Bahwa hamba itu mencipta perbuatan sendiri bebas dari Allah Ta'ala. Tidak ada campur tangan. Tidak terkait dengan takdir Allah. Ta'alallahu amma yakulun. Allah maha tinggi dari apa yang mereka katakan. Allah maha tinggi. Ini perkataan yang merendahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Merendahkan Allah. Perkataan ini. Maka dikatakan Allah maha tinggi dari apa yang mereka katakan. Wa haula yusamuna bil qadariyah an-nufat. Dan mereka kelompok pertama tadi dikatakan sebagai kelompok qadariyah yang mengingkari takdir. Qadariyah pengingkar takdir. Wa minhum al-mu'tazilah. Kemudian di antara kelompok Qadariyah yaitu yang mengingkari takdir adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ada pada mereka pemahaman Qadariyah. Mu'tazilah ini orang-orang yang mengedepankan logika daripada nasyariat. Waman saro fi rikabihim, maupun siapa saja berjalan bersama gerbong mereka dalam satu gerbong dengan Mu'tazilah. Ini masuk dalam golongan Qadariyah. Jadi ada kontaminasi pemahaman. Semisal Khawarij dengan Syiah ada kontaminasi pemahaman. Pada Syiah ada paham Khawarij. Kalau nanti kita membaca tentang Syiah, maka kita akan mengetahui bahwa pada Syiah ada faham Khawarij. Nah, pada Mu'tazilah ada faham Qadariyah juga. Ada kontaminasi pemahaman dalam pemahaman-pemahaman mereka. Maka di sini kata Syekh Fauzan, Mu'tazilah termasuk dari Al-Qadariyah. Kenapa Mu'tazilah termasuk dari Al-Qadariyah? Yang pertama, Mu'tazilah orang-orang yang mengedepankan akal. Secara akal ya tidak mungkin kalau Allah mentakdirkan semuanya, kemudian hamba berbuat kebaikan dengan dipaksa takdir Allah, kemudian diberi pahala, hamba dipaksa dengan takdir Allah untuk berbuat dosa, kemudian disiksa, secara akal tidak bisa diterima. Akhirnya yang mengingkari takdir berdasarkan akal kalau Mu'tazilah. Hadi firqatul qadariyah bitaqsimiha. Inilah kelompok qadariyah dengan berbagai sektenya. Bikismiha dengan dua kelompok ya. Al-ghulatu fin nafyi wal ghulatu fil isbat. Yang pertama ekstrim dalam mengingkari takdir. Yang kedua ekstrim dalam menetapkan takdir. Dua kelompok qadariyah. Wa tafarraqat al-qadariyah ila firaqin katsirah la ya'lamuha illallah. Kemudian kelompok qadariyah ini terpecah-pecah bercabang-cabang menjadi banyak pecahan. Menjadi banyak pecahan, anak pecahannya menjadi banyak. Tidak ada yang mengetahui banyaknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Li anal insana idza tarakal haqqo fa innahu yahimu fid dhalal. Sebab orang itu kalau meninggalkan al-haq maka dia akan terjerumus, terjatuh dalam berbagai kesesatan ketika meninggalkan al-haq. Otomatis ada al-haq ditinggalkan, otomatis akan terjatuh, terjerumus dalam kesesatan penyimpangan. Kullu ta'ifatin tuhdithu laha madhaban wa tansaku bihi ani ta'ifah allati qablaha hadza sya'nu ahli dhalal. Semua kelompok itu memunculkan madhab, memunculkan paham maksudnya. Bukan tim madhab Syafi'i, madhab Hambali, bukan, paham maksudnya, memunculkan paham atau aliran semua kelompok. Dan dia terpecah dari kelompok yang sebelumnya. Pecahan, sempalan dari kelompok yang sebelumnya. Mesti kelompok yang ada di belakangan hari ini, ini mesti sempalan dari kelompok yang sebelumnya. Ini sifat keadaan semua ahlud dolal, orang-orang yang sesat. Sifatnya seperti itu. Daiman fin shikak, selamanya mereka dalam perselisihan. Berselisih semuanya. Hari ini mungkin mereka itu dalam satu barisan, tapi mungkin hari esok dia sudah berpisah. Kelompok yang menyimpang itu mesti demikian. Selalu ada perselisihan di antara mereka. Daiman fi tafarukin, selalu dalam perpecahan. Wa daiman tadutulhum afkarun wa tasawurat muhtalifah mutadoribah. Selalu saja muncul pada mereka pemikiran-pemikiran baru, faham-faham baru. Muncul pemikiran. Karena sesungguhnya munculnya kelompok atau pemikiran baru itu karena tidak mengembalikan faham kepada salaf. Tidak mengembalikan dalam memahami tafsir Al-Quran kepada salaf umat ini. Tidak memahami dalam memahami dalam tafsir hadis kepada salaf umat ini. Kalau mau mengembalikan kepada salaf ini akan ketemu pemahamannya demikian, tafsirnya demikian. Kelompok mana saja, orang mana saja, di zaman mana saja, kalau mengembalikan dalam memahami Al-Quran kepada para salaf, memahami dalam makna hadis kepada makna salaf, maka tidak akan muncul paham baru dan mesti tidak akan berpecah belah. Tidak akan berpecah belah. Kenapa? Fahamnya sama. Kalau toh ada perselisihan, perselisihan bukan dalam perkara yang prinsip. Perselisihan mungkin dalam hal memahami gerakan sholat, dalam bacaan mungkin, bukan dalam perkara prinsip kalau terjadi perselisihan. Dalam perkara fikih biasanya. Tetapi ketika mereka memahami dengan pemahaman sendiri, atau dengan pemahaman tokohnya. Nah, sehingga kelompok itu kadang memahami terpatok, terpaku pada pemahaman tokoh. Maka dinisbatkan kepada tokoh. Misalnya nanti kalau kita membaca tentang kelompok yang namanya Jahmiyah. Kenapa dikatakan kelompok ini nama Jahmiyah? Karena mereka memahami ayat disandarkan kepada Jaham bin Sofan. Nanti ada kelompok yang namanya Kulabiyah. Ada yang namanya Maturidiyah. Ada yang namanya Asy'ariyah. Ada yang namanya Naqsyabandiyah. Kelompok-kelompok ini nisbat kepada tokoh. Adapun Ahlus Sunnah memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman salaf dari para sahabat semuanya. Dengan para tabi'in. Dengan para imam, tidak pilih-pilih. Kalau itu imam Ahlus Sunnah Jamaah. Semuanya dijadikan jembatan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga jangan dikira kelompok salaf atau faham salaf itu tidak memakai ulama. Tetap memahami melalui bimbingan para imam. Ya Imam Syafi'i. Ya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik bin Anas. Imam Bukhari, Imam Muslim. Dan yang lainnya. Nah, sehingga Ahlus Sunnah atau manhaj salaf itu mengembalikan pemahamannya kepada salaf umat ini melalui bimbingan ulama-ulamanya. Amma Ahlus Sunnah, sehingga pada mereka kelompok-kelompok itu muncul pemikiran-pemikiran baru, wa tasawurat, tasawurat gambaran-gambaran baru. Yani subuhat-subuhat dalam menggambarkan al-haq ini baru modelnya. Modelnya baru dalam menggambarkan pemahaman. Misalnya, dalam menyikapi suatu kelompok atau orang yang punya penyimpangan. Gitu, punya penyimpangan. Mereka membuat gambaran. Air itu kalau banyak seperti laut, kejatuhan najis yang enggak berpengaruh apa-apa. Untuk menggambarkan orang itu walaupun punya kesalahan dalam atau penyimpangan sesuatu, tapi kan kebaikannya banyak. Jadi ya sedikit penyimpangannya enggak berpengaruh. Membuat gambaran apa? Kayak laut. Kejatuhan najis enggak berpengaruh apa-apa. Membuat gambaran yang aneh untuk sampai kepada pemahaman yang baru. Tapi kalau kita kembalikan kepada manhaj salaf, maka kita dapati kalau ada penyimpangan dalam perkara prinsip, langsung disikapi. Barok dengan mereka. Jangan dekati mereka. Tinggalkan mereka. Di masa Umar bin Khattab sebagai khalifah, muncul seorang bernama Shabiq. Atau Abdullah bin Shabiq. Apa yang ada di benak orang ini? Yaitu dikenal dia itu sering bertanya tentang ayat-ayat yang mutasyabih. Misalnya ada dalam kalimat wadzariyati darwa fal hamlati fikra. Ditanya apa sih dzariyati darwa itu? Apa sih hamlati fikra? Ditanya. Tanya-tanya yang sesuatu yang aneh-aneh. Maka ketika dia ketemu dengan khalifah Umar bin Khattab, tanya, siapa kamu? Saya Abdullah bin Shabiq. Aku Abdullah Umar. Kemudian dia bertanya tentang hal itu kepada Umar. Langsung Umar siapkan pelepah kurma untuk mukuli kepalanya. Disikapi dengan semacam itu. Muncul aneh-aneh. Sampai berdarah-darah. Kemudian suruh pulang. Gubernur suruh ngawasi. Gimana orang ini? Kalau udah sembuh, suruh datang ke sini lagi. Datang ke situ, pukul lagi kepalanya sampai berdarah-darah. Suruh pulang lagi. Sampai demikian terus. Kemudian Umar memperingatkan, jangan dekati orang ini. Jangan bermajlis dengan orang ini. Satu orang punya penyimpangan apa? Sering tanya-tanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Disikapi dengan semacam itu oleh khalifah Umar bin Khattab. Ketika sudah berpuluh tahun, kemudian dia menyadari kesalahannya. Dia datang kepada Umar, mau dipukul lagi. Dia katakan, wahai Amirul Mukminin, sudah hilang apa yang ada di kepala saya. Lalu kemudian, boleh orang bergaul dengannya. Nah, ini cara menyikapi orang punya penyimpangan. Bukan dikatakan, oh itu kan seperti lautan yang ketetesan najis kan tidak berpengaruh apa-apa. Enggak demikian. Bukan dikatakan ambil baiknya tinggalkan jeleknya. Enggak demikian. Cara menyikapi orang-orang yang punya penyimpangan. Kembali kepada manhaj salaf. Am ahlu sunnati wal jamaati fala yahdusu indahum ittirabun walah tilafun. Adapun ahlu sunnah wal jamaah tidak terjadi pada mereka keguncangan. Tidak pula ikhtilaf. Kadang orang-orang mengira, oh, pada salaf ini ada keguncangan. Ada perpecahan. Sesungguhnya tidak. Sesungguhnya ada orang-orang yang memunculkan paham baru. Menjadi salaf akhirnya, ya sudah. Menyempal dari salafi. Sesungguhnya itu yang terjadi. Kalau salafiyun sendiri yang istiqomah dengan manhaj salaf, enggak ada guncangan. Enggak ada persisian. Terus istiqomah. Kalau yang tetap dengan manhaj salaf. Adapun orang-orang yang munculkan paham baru karena fanatik kepada tokoh, mengeluh-elukan tokohnya, walaupun salah, walaupun batil, walaupun menyimpang, dieluh-elukan, dibela-bela, nah ini bibit-bibit yang bakal menimbulkan paham baru yang insya Allah kita akan singgung sedikit nanti di bagian akhir. Di masa ini yang terjadi sesungguhnya tidak jauh beda dengan munculnya paham baru di masa lalu. Enggak jauh beda. Memang awalnya nampak samar-samar antara salah dan benar. Tapi di belakang hari akan nampak terang kebatilannya. Akan nampak terang di belakang hari. Sebagaimana kita bisa mengenai kebatilan kelompok-kelompok yang dahulu. Li'anahum mutamassikuna bil haqqi alladzi ja'a 'anillah subhanahu wa ta'ala. Karena ahlu sunnah wal jamaah salafiyun berpegang teguh dengan al-haq yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dalam menyikapi berbagai perkara dalam agama, mengembalikan fahamnya kepada pendahulu umat ini. Fahum mu'tasimuna bi kitabillahi wa bi sunnati rasulullah s.a.w. Maka mereka itu orang yang berpegang dengan kitabullah, dengan sunnah rasulullah s.a.w. dengan pemahaman yang telah dijamin, yaitu pemahaman salaf. Fala yaslu indahum iftirakun walah tilafun. Maka tidak terjadi pada mereka perpecahan, tidak pula perselisihan. Ti'anahum yasiruna ala minhajin wahid. Karena mereka berjalan di atas manhaj yang satu. Manhajnya para sahabat, manhajnya para tabi'in, manhajnya para imam, para ulama, ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga tidak menisbatkan kepada satu nama. Kita ini adalah Hambaliyun juga tidak. Kita ini Malikiyun juga tidak. Kita ini Taimiyun juga tidak. Kita ini Qayyimiyun juga tidak. Kita ini Wahabiyun juga tidak. Tapi orang-orang menjuluki kita dengan Wahabi. Bukan kita yang menisbatkan diri. Tapi orang-orang yang menjuluki kita dengan istilah Wahabi. Dan kadang terkaburkan antara Salafi dengan Sururi dengan Halabi, semuanya dijuluki Wahabi. Padahal ada perbedaan yang kita akan mengenalinya insya Allah pada waktu yang akan datang. Nah, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengembalikan fahamnya kepada salaf umat ini sehingga mereka selamat dari perselisihan dan perpecahan. Mungkin itu yang bisa kita baca pada pertemuan sore hari ini. Semoga bermanfaat, menambah kekuatan iman kita, pengetahuan kita kepada agama Allah SWT. Dan semoga Allah jadikan kita sebagai orang yang istiqomah dengan taufiknya di atas agamanya, sampai Allah matikan kita di atas husnul khatimah. Akhiru ta'awana alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.